para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Ya, demikian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, selesai membawakan pasal menangis ketika membaca Al-Quran. Ya, kemudian beliau membawakan pasal yang baru, yang itu masih berhubungan dengan pasal sebelumnya. Ya, bagaimana cara kita membaca Al-Quran agar kita bisa, bahkan berhubungan dengan beberapa pasal sebelumnya, agar kita bisa mentadaburi Al-Quran dan bisa khusyuk dalam membaca Al-Quran dan bisa menangis. Ya, bagaimana cara membaca yang baik? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, faslun, wa yambagi an yurattila fi qira'atihi, dan hendaknya seseorang dia membaca Al-Quran dengan tartil. Ya, membaca Al-Quran dengan tartil. Cara membaca Al-Quran ada tiga macam, yakni tahqiq, ya, tartil, dan hadr. Sebagian ulama ada yang membagi dengan empat, menambahkan tadwir. Ya, namun pembagian tadwir itu pun secara duabitnya kurang jelas perbedaan antara dengan tartil dan perbedaannya dengan tahqiq. Namun secara garis besar, kebanyakan ulama membagi tiga. Tahqiq, yaitu bacaan yang sangat lambat, ya, bahkan jelas, benar-benar jelas makhrajnya. Ya, bahkan qalqalahnya itu kalau dia yang tasydid itu terdengar jelas, ditahan, dan mat dibaca yang paling panjang itu adalah tahqiq. Ya, mat-matnya dibaca yang paling panjang. Ya, bahkan gunahnya mungkin bisa sampai 3 harakat menurut sebagian ulama yang membolehkan. Ya, tartil itu membaca dengan, ya, insyaallah nanti kita akan bahas apa makna tartil dari perkataan para ulama. Dan lalu ada hadr, yakni membaca Al-Quran dengan cepat, namun tetap sesuai dengan kaidah tajwid. Makhrajnya tetap sesuai, yamatnya tetap dibaca paling tidak memenuhi kadaran yang paling pendek, tidak sampai memberi cacat atau lahan baik jari maupun khafi dalam membaca Al-Quran, namun kadar bacaannya cepat. Yang disunnahkan adalah membaca dengan tertil. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, wa qad ittafaqa al-ulama'u 'ala istihbabit tartil, dan telah sepakat para ulama disunnahkannya membaca Al-Qur'an dengan tartil, dengan cara yang pertengahan, yakni tartil. Qala Allah Ta'ala, aw zid 'alaihi wa rattil al-Qur'ana tartila. Ya, Allah berfirman, yang sebenarnya dari awalan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya, berdirilah salat malam, ay layla, semalaman suntuk, illa qalila, kecuali sedikit, yakni dikecualikan sedikit waktu untuk istirahat. Ya. Qumil layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, atau kalau paling tidak bisa hampir sebagian besar malam, paling tidak setengah malam, nisfahu, ya, setengah malam untuk salat, setengah malam untuk istirahat. Aw inqus minhu, atau kurangi dari hal tersebut. Yang ini khilaf para ulama, apakah kuranginya kembali ke kurangi dari semalam suntuk atau kurangi dari setengah. Imam Ibnu Jarir At-Tabari lebih merajihkan bahwa kurangi dari setengah, yakni sepertiga malam untuk sholat, sehingga sebagian besar malam untuk istirahat. Aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi, atau tambah dari kadaran tersebut, yakni tambah dari setengah. Yakni misalnya 2/3 malam untuk sholat, sisanya untuk istirahat. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan setartil-tartilnya. Yang di dalam ayat ini ada beberapa pembahasan. Ya, qumil laila, di situ Allah khitab kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan fi'il amr, ya qum. Dalam sebagian riwayat yang lain qumu, ya, dengan mim, ya, dhammah. Namun qira' jumhur ahli al-qurra membaca dengan kasrah, qumi. Qumil laila illa qalila, ya, berdirilah semalam suntuk kecuali sedikit, yakni sedikit untuk istirahat. Ya, yang maknanya sudah saya jelaskan makna dari global dari ayat tersebut. Lalu Al-Imam At-Tabari sebagaimana yang beliau jelaskan secara makna ayat ini, bahwa farada 'alaihi qiyam al-lail baina hadhihi al-manazil. Ya, Allah wajibkan. Ya, perhatikan, di awal Islam Allah memang wajibkan untuk sholat malam bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabat. Ya, sholat malam itu wajib, ya, fardu. dengan ayat Al-Muzammil ini, karena ini turun di awal Islam, di periode Mekah. Ya Allah wajibkan qiyamul lail baina hadhil manazil, antara perkara-perkara yang dipilihan, diberi pilihan tersebut, yakni bisa sebagian besar malam, kalau tidak kuat bisa setengah malam untuk sholat, setengah untuk istirahat, bisa kurang dari setengah, sepertiga untuk sholat, sebagian besar untuk istirahat. Boleh pilih antara hal-hal tersebut. Yakni Allah wajibkan kepada nabinya, dan khitab kepada Nabi SAW juga mencakup khitab kepada umatnya. Ya Allah wajibkan, namun Allah beri pilihan. Berapa lama waktunya? Silahkan memilih antara hal-hal tersebut. Bisa sebagian besar malam, atau setengah malam, atau sepertiga malam, atau yang mana saja yang kalian mampu. Ayya dzalika syaa, yang mana saja kamu mampu, fa'ala, maka silahkan lakukan. Fakana Rasulullah SAW wa ashabuhu fima dhukira yaqumuna al-layla nahwa qiyamihim fi syahri Ramadan. Ya, maka dari itu, di awal Islam, Rasulullah SAW dan para sahabat setiap hari, ya, kebiasaannya di hari-hari biasa, mereka biasa sholat malam sebagaimana kebiasaan mereka di sholat Ramadan. Ya, di sholat qiyamul lail mereka di waktu Ramadan, yang di hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, qiyamul lail Nabi SAW dan para sahabat di bulan Ramadan itu mulai dari awal malam dan berakhir itu menjelang sahur. Ya, akhirnya itu menjelang sahur. Ya, hanya sedikit jedanya antara selesai sholat malam dengan waktu untuk bersantap sahur. Ya, jadi sebagian besar malam. Dan itu terjadi hampir setiap hari. Ya, karena Allah beri pilihan setengah malam atau sebagian besar malam atau kurang dari setengah malam. Itu hampir terjadi setiap hari. Selama satu tahun. Ya, selama satu tahun semenjak awal ayat Al-Muzammil ini turun. فِيمَا ذُكِرَ حَتَّى خَفَّفَ ذَلِكَ عَنْهُمْ, sampai Allah ringankan hal tersebut dari mereka. Yang dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari juga dalam tafsirnya, dan diriwayatkan juga Imam Abu Dawud dalam sunannya, لَمَّا نَزَلَ أَوَّلُ الْمُزَّمِّلِ كَانُوا يَقُومُونَ نَحْوَ قِيَامِهِمْ فِي رَمَضَانِ. Ya, ketika awal turunnya surat Al-Muzammil, mereka biasa sholat malam sebagaimana yang biasa mereka lakukan di bulan Ramadan, yakni hampir sebagian besar malam. وَكَانَ بَيْنَ أَوَّلِهَا وَأَخِرِهَا قَرِيبٌ مِنَ السَّنَةِ. Ya, dan antara turunnya awal surat Al-Muzammil yang merupakan perintah untuk sholat malam, hampir sebagian besar malam, intinya perintah wajib, ya, dengan akhir surat Al-Muzammil, yang akhir surat Al-Muzammil ini itu memansuh kewajiban untuk qiyamul lail. Ya, qiyamul lail yang pada awal Islam itu wajib, itu dimansuh hukumnya dari wajib menjadi sunnah. Ya, tidak wajib. Itu dimansuh dengan akhirnya itu kurang lebih satu tahun. Ya, jadi kurang lebih satu tahun Nabi SAW dan para sahabat mereka sholat malam setiap hari. Ya, seperti itu. Sebagian besar malam atau setengah malam atau kurang dari setengah. Itu berlanjut selama setiap hari. Dari awal turunnya surat Al-Muzammil tersebut. Yang kemudian dimansuh di setahun kemudian, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, dan riwayat ini sahih. Ya, riwayat ini sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan juga bahkan ada syawahid lainnya. Ya, para ulama khilaf, apa yang memansuh ayat ini? Apakah dimansuh atau tidak? Ulama juga khilaf, apakah ayat ini dimansuh atau tidak? Jumhur ulama berpendapat ayat ini dimansuh. Yakni yang dimansuh, apakah dimansuh salat malam secara keseluruhan? Tidak. Ya, karena nasikh mansukh itu ada beberapa tipe. Di antara tipenya adalah berubah hukumnya dari yang berat menjadi ringan. Dalam kasus ini, dari qiyamul lail yang tadinya hukumnya wajib menjadi sunnah. Ya, hukumnya menjadi sunnah saja. Dan ini yang lebih tepat. Yang ulama memang khilaf apa ayat yang memansukhnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa ayat yang memansukh adalah satu ayat terakhir dari Al-Muzammil secara penuh. Ya, itu yang menjadi memansukhnya. Sebagian ulama, dan ini pendapat Imam Syafi'i, yang memansukh adalah perintah untuk sholat lima waktu. Ya, perintah untuk sholat lima waktu. Dua tahun sebelum Nabi SAW hijrah. Ya, sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini belum dimansukh. Ya, tidak dimansukh. Dan ini pendapat Al-Hasan dan Muhammad bin Sirin. Sehingga masih tetap wajib, ya, bahkan setelah ada perintah sholat lima waktu. Namun yang lebih tepat adalah ayat ini dimansukh dari hukum yang berat menjadi hukum yang ringan. Wajib menjadi sunnah muakkadah. Tayyib Ustaz, mungkin untuk sesi materi kita cukupkan sampai di sini dulu Ustaz. Kita buka sesi ketiga, sesi interaktif. Baiklah sahabat Semeru Radio, demikianlah materi yang disampaikan oleh Ustaz Varian LC di sesi yang kedua ini. Dan kami persilakan kepada sahabat Semeru Radio di sesi yang ketiga yang ingin berdiskusi bersama kami atau ingin bertanya kepada Al Ustaz, silakan Anda menghubungi nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan cara mengirimkan SMS dan WhatsApp di 0852-62-774-774. Saya Ustaz, sambil menunggu sahabat kita yang ingin bergabung, kaitannya dengan menangis ketika membaca Al-Quran Ustaz. Ketika kita membaca Al-Quran, bolehkah kita menangis ketika membaca Al-Quran di dalam sholat Ustaz? Bukan karena kita takut dengan ayat-ayat ancaman atau azab yang kita baca, tetapi kita menangis karena menangisi diri kita yang tidak bisa menangis ketika membaca ayat-ayat azab. Ya barakallahu fiik. Terhadap penanya yang tetap ingin berusaha untuk melakukan ibadah yang mulia tersebut, ya bagaimana jika kita menangis karena tidak bisa memperhatikan atau tadabur ayat-ayat tersebut? Ya itu tetap disyariatkan sebagaimana sudah disyariatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ya kalau dia tidak bisa tingkatan tadaburnya sebagaimana salafus saleh terdahulu, yang mereka menangis karena tadabur dan paham. Ya mereka tadabur dan paham ayat yang mereka baca. Ya, apakah ayat tentang ancaman atau janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang mereka paham betul terhadap ayat-ayat tersebut sehingga bisa menangis. Sedangkan kita yang tidak paham yang menangis karena ya tidak paham hal tersebut. Apakah tetap boleh? Maka tetap boleh. Ya sebagaimana sudah disyaratkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, ya kalau tingkatan kita tadaburnya tidak sampai seperti mereka, ya falyabki ala faqdi dzalik kata beliau, maka kita tangisi keadaan kita tersebut. Yakni tidak bisa ya menangis karena tadabur, yang tingkatan tadabur kita tidak sebagaimana salafus saleh. Dan ini termasuk dalam hadis yang sudah kita sampaikan pertemuan yang telah lalu. Fa illam tabku fatabakau. Kalau kalian tidak bisa menangis, maka usahakan untuk menangis. Walaupun memang ada pembicaraan tentang kesahihan hadis tersebut, namun bagi ulama yang membolehkan memakai hadis dhaif dalam fadailul a'mal tentang amalan yang sudah disyariatkan melalui dalil lain yang sahih, dalam hal ini termasuk, ya karena menangis ketika membaca Al-Quran sudah ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih. Sehingga datang hadis ini sebagai fadilah, hal tersebut dibolehkan oleh sebagian ulama. Ya maka itu tetap disyariatkan untuk dilakukan. Yakni berusahakan untuk menangis, ya bagaimanapun caranya. Tapi bukan sebagai pura-pura. Ya bukan sesuatu yang sifatnya pura-pura atau bohong. Karena tabakau di situ bukan artinya tasannu'. Wallahu a'lam. Tayyib, telah tadi jawabannya diberikan oleh Ustaz Varian RC. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Tayyib Ustaz, sebelum kita tutup, barangkali ada yang disampaikan nasihat ataupun kesimpulan, tafadhol Ustaz. Barakallahu fiikum para pendengar Ismail Radio AM 7774 kHz Bahagia Bersama Al-Qur'an, yang kita masih melanjutkan pasal yang berhubungan dari bahasan Imam Nawawi rahimahullah taala, yang beliau awal kaitannya tentang khusyuk dan tadabbur ketika membaca Al-Qur'an. Ya, kemudian beliau melanjutkan tentang menangis ketika membaca Al-Qur'an. Lalu beliau membawakan ya cara bacaan yang bagaimana yang baik ketika membaca Al-Qur'an agar kita bisa melakukan hal-hal yang disunnahkan pada pasal-pasal yang telah lalu. Ya, ini cara membacanya dengan tertil. Ya, tidak terlalu cepat. Nanti akan pertemuan yang berikutnya insyaallah akan kita bahas. Ya, karena bacaan yang cepat, hadzan ka hadzi syi'ri, ya cara membaca yang cepat seperti bacaan syair. Karena para orang Arab jahiliyah terdahulu biasa membaca syair dengan cepat. Itu mengurangi kadar tadabbur kita. Ya, sedangkan yang paling tepat adalah agar kita bisa mentadabburi ayat yang kita baca tentu dengan cara membaca yang tidak terlalu cepat. Ya, kita sehingga bisa memperhatikan. Dan di sisi ini pula sudah dikuatkan oleh hadis Nabi SAW yang lain, la yafqahu man qara' al-Qur'an aqalla min thalath. Ya, tidak akan paham orang yang membaca Al-Qur'an yang dia membacanya kurang dari 3 hari. Ya, karena membaca cepat pastilah itu mengurangi kadar tadabbur kita terhadap Al-Qur'an tersebut. Ya wallahu alam, ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang benar maka itu dari firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Apabila ada yang salah maka itu dari diri saya pribadi dan dari syaitan.